Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kembali kita lanjutkan syarah kitab Tauhid, memasuki bab ke-31. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, babu qawlillahi ta'ala, innama dhalikumus syaitan yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafun in kuntum mu'minin. Ini adalah petikan dari surat Ali Imran ayat 175. Menjadi judul bab di sini berkaitan dengan salah satu jenis ibadah, yaitu khauf, ibadah berupa rasa takut. Rasa takut adalah salah satu ibadah yang tinggi kedudukannya, ya, ibadah yang mulia. Dan termasuk ibadah yang besar pengaruhnya pada sikap seorang mukmin, sehingga perlu adanya keikhlasan dalam memiliki rasa takut di sini. Tentunya takut itu ada macam-macam. Yang dimaksud di sini adalah takut yang bernilai ibadah, sehingga mendorong pihak yang takut untuk takarrub kepada yang ditakuti. Takut yang mendorong pihak yang takut untuk takarrub kepada yang ditakuti, untuk mendekatkan dirinya kepadanya, untuk mengagungkan yang ditakuti atau mengharapkan sesuatu darinya. Ini takut yang bernilai ibadah. Sebagaimana firman Allah, ya khafuna rabbahum min fawqihim. Wa qala ta'ala, wa liman khafa maqama rabbihi jannatan. Dan bagi mereka yang takut ketika menghadap, ketika berdiri di hadapan Allah, sehingga otomatis dari rasa takutnya ketika nanti dia harus disidang di hadapan Allah, dia mengendalikan sikapnya selama di dunia. Nah, ini takut yang ibadah. Bagi mereka yang memiliki rasa takut yang seperti itu akan mendapatkan dua jannah. Wa qala ta'ala, wa hum min khasyyatihi mushfiqun. Ini tentang para malaikat. Karena saking dalamnya pengetahuan mereka terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Khasyyah, kalau khauf itu sifatnya umum, kalau khasyyah itu al-khauful makrun bil ilm. Rasa takut yang dibangun atas dasar pengetahuan. Khasyah itu takut yang muncul karena mengetahui hakikat yang ditakuti. Para malaikat itu memiliki rasa takut yang seperti itu. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lain. Fala takhshawun nasa wakhshawni. Jangan kalian takut kepada manusia, tapi takutlah kepadaku, kata Allah. Rasa takut itu sendiri bisa dibagi lagi menjadi tiga, ya. Rasa takut itu bisa dibagi menjadi tiga, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Rahman bin Hasan rahimahullah dalam Fathul Majid. Ahaduha khawfus sir, rasa takut yang sifatnya sir, tersembunyi. Wahuwa an yakhafu min ghairillah min wathanin au tawbud au yusibahu bima yakrah. Rasa takut yang tersembunyi ini takut yang sifatnya batin, yang ditujukan kepada selain Allah, entah itu berhala, tauhud, dan tauhud itu macam-macam juga, penguasa zalim atau iblis atau dukun atau syaitan, orang yang mengklaim tahu yang gaib, itu semua bentuk-bentuk tauhud. Pokoknya pihak yang melampaui batasnya. Rasa takut yang ditujukan kepada berhala atau tauhud sehingga orang ini mengkhawatirkan kalau berhala atau tauhid itu akan menimpakan musibah kepada dirinya. Rasa takut itu alasannya adanya kekhawatiran nanti dia bisa mencelakai. Ya. Ini sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, innaqulu yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang rasa takut kaum Nabi Hud, ya. Sebagaimana di surah Hud ayat 54-55, innaqulu illa taraka ba'du alihati nabisu. Menurut kami, kamu hai Hud sudah terkena kutukan atau sebagian dari kutukan tuhan-tuhan kami. Jadi mereka punya keyakinan tuhan-tuhan itu bisa mengutuk, bisa buat kualat. Nah, ini bentuk takut yang sifatnya sir batin. Qala inni ushidullaha wa ashhadu anni bari'um mimma tusyrikun. Nah, status takut yang seperti ini apa? Ayat ini menjelaskan bahwasanya itu termasuk bentuk syirik. Berdasarkan jawaban dari Nabiullah Hud, qala inni ushidullah anni bari'um mimma tusyrikun. Beliau mengatakan, aku persaksikan di hadapan Allah bahwasanya aku berlepas diri dari perbuatan syirik kalian. Nah, ini menunjukkan bahwasanya takut yang seperti ini masuk kategori syirik. Mimma tusyrikuna min dunihi fakiduni jami'an thumma la tunzirun. Ya, aku berlepas diri dari semua yang kalian persekutukan, dari perbuatan syirik kalian itu terhadap selain Allah, maka silahkan kalian mau berbuat makar. Ayo silahkan kalian bersatu padu membuat makar terhadapku. Ya. Enggak masalah ya, karena thumma la tunzirun. Dan jangan kalian menunda-nunda perbuatan makar kalian itu. Wa qala ta'ala wa yukhawifunaka billadhina min duni. Allah juga menceritakan bagaimana orang-orang musyrik itu menebar ketakutan kepada kaum muslimin. Yang diancam-ancamkan itu adalah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka mengancam kaum muslimin dengan menakut-nakutinya dengan selain Allah. Ya. Ini yang dirasakan atau yang sering di yang dirasakan oleh mereka yang takut kepada hal-hal yang gaib. Baik yang gaib ini adalah yang diklaim sebagai wali, orang soleh yang sudah meninggal, atau yang lainnya. Jenis takut yang kedua, an yatrukal insan ma yajibu alaihi khaufan min ba'din nas. Takut yang menjadikan seseorang meninggalkan sebagian dari yang harusnya dia lakukan karena takut kepada orang-orang tertentu, orang yang takut kepada pihak tertentu, orang tertentu, sehingga menjadikan dia meninggalkan sebagian dari kewajibannya. Ini statusnya apa? Haram. Enggak syirik tapi haram. Ya kecuali kalau kewajiban yang ditinggalkan di sini adalah kewajiban tauhid. Misalnya diancam untuk berbuat syirik, kemudian tanpa dia berpikir atau tanpa dia merenung, tanpa dia mencari solusi, ya, tanpa dia berusaha untuk melarikan diri atau menghindar dari ancaman itu, langsung dia ikuti. Dan bahkan tidak hanya secara lahir tapi secara batin. Nah, kalau sampai ke tingkat seperti ini ya, ini bukan lagi haram, ya, tapi ancaman itu ancaman untuk murtad, dan dia mengikuti apa yang diancamkan, ini bisa menghantarkan seseorang kepada kufur. Jadi yang dimaksud adalah ancaman-ancaman yang tidak sampai seperti itu. Misalnya diancam jangan pakai jilbab, kalau pakai jilbab tak pecat. Nah, dia takut kalau dipecat, akhirnya dia tanggalkan jilbabnya, hijabnya. Yang laki-laki misalnya diancam dengan ancaman-ancaman kalau pakai atau mengamalkan sunnah-sunnah atau melaksanakan sholat berjamaah di masjid pada waktunya misalnya, dia diancam dengan ancaman tertentu, kemudian dia takut dengan ancaman ini sehingga dia tinggalkan. Dan semisalnya, ini hukumnya haram dan ada kemiripan dengan salah satu bentuk syirik. Wahwa nau'un minasyirki billah al-munafi li kamal at-tauhid, yang menafikan kesempurnaan tauhid seseorang. Ya karena apa? Karena dia menyekutukan Allah dengan manusia. Walaupun tidak seperti yang pertama. Ada unsur dia ini masih berarti selain Allah gitu loh. Sebagaimana dia berarti Allah Subhanahu wa taala. Takutnya dia kepada ancaman manusia hampir sama dengan takutnya dia kepada ancaman Allah. Nah, dari sisi ini ada unsur syiriknya. Tapi karena itu tidak menjadikan dia meninggalkan sesuatu yang merupakan pokok keimanan, maka tidak mengeluarkan dia dari Islam sebagaimana yang terjadi pada syirik jenis pertama. Nah, besar ringannya dosanya tergantung dengan besar ringannya kewajiban yang dia tinggalkan. Kalau kewajiban itu besar sekali, ya dia besar sekali dosanya. Ya, kalau itu sifatnya amalan-amalan sunnah, ya tidak berdosa karena masih berstatus sunnah. Kalau itu kewajiban, dilihat standar apa status kewajibannya, tingkat kewajibannya ini seperti apa, fardu ain kah, fardu kifayah kah, atau yang seperti apa. Demikian juga jadi ini menafikan kesempurnaan tauhid, dan inilah latar belakang turunnya firman Allah, alladzina qala lahumun nas innan nas qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su' wattaba'u ridwanallah wallahu dhu fadlin 'adzim innama dzalikumus syaitan. Jadi petikan ayat ini yang jadi judul bab ini kaitannya adalah dengan syirik bentuk atau dengan rasa takut yang tipe kedua. Ketika orang-orang kaum muslimin di perang Ahzab itu ditakut-takuti oleh musuhnya. Ini pasukan Ahzab qad jama'u lakum, sudah mengumpulkan bala tentara untuk menyerang kalian, fakhshawhum, takutlah kalian kepada serangan pasukan musuh itu, fazadahum imana, justru mereka tambah beriman. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukuplah Allah, dialah sebaik-baik penolong kami. Fanqalabu bi ni'matin minallah, maka mereka pun kembali membawa nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, wa fadlin, dan keutamaan, lam yamsashum su, tidak terkena kejahatan sedikit pun, wattaba'u ridwanallah, dan mereka mengikuti hal-hal yang mengundang datangnya ridha Allah Subhanahu wa taala. Innama dzalikumus syaitan, sungguhnya yang menakut-nakuti kalian itu adalah syaitan dengan melalui kaki tangan mereka, aulianya. Jadi setan itu nakut-nakutin orang beriman tidak langsung menjelma gitu, enggak, melalui kaki tangannya, orang-orang munafikin, orang-orang kufar. Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah ay yukhawwifukum bi awliya'ihi. Jadi setan itu menakut-nakuti kalian melalui kaki tangannya. Fala takhafuhum, jangan kalian takut kepada kekitangan syaitan ini, wa khafuni, tapi takutlah kalian kepadaku, in kuntum mukminin, kalau kalian benar-benar beriman. Jadi sebab nuzulnya ayat ini adalah terkait takut jenis kedua. Misalnya takut jenis kedua ini menjadikan kaum muslimin meninggalkan jihad. Ya, ini kan haram. Enggak boleh itu. Tapi tidak menjadikan mereka untuk takarrub kepada orang kafir, tidak. Tidak mengharapkan orang kafir ini akan memberikan manfaat secara langsung atau bisa menyingkirkan madharat dari mereka secara langsung, enggak seperti itu takutnya. Tidak ada keyakinan ke arah sana. Semata-mata takutnya ini takut dari sesuatu yang zahir memang, yang kelihatan oleh mata, musuh di depan mata. Lihat, kalau khaufus sir itu enggak kelihatan. Ini berhala kok, benda mati kok. Wali yang diklaim sebagai wali sudah dikubur kok. Bagaimana dia punya alasan logis untuk bisa menimpakan madharat? Oh, dia itu enggak kelihatan, ghaib. Nah, ini yang membedakan antara takut yang masuk kategori syirik dengan takut yang masuk kategori haram. Bukan syirik tapi sesuatu yang diharamkan. Wa fil hadits, inna Allah ta'ala yaqulu lil 'abdi yawmal qiyamah ma mana'aka idh ra'aital munkar alla tughayyiru. Allah konon pada hari kiamat akan menanyai hambanya dengan pertanyaan berikut, apa yang menghalangimu untuk tidak merubah kemungkaran saat engkau melihatnya? Kau lihat ada kemungkaran depan mata, kok kau diam saja? Tidak kau cegah, tidak kau hilangkan. Fayaqul rabbi khasyitun nas. Ya Allah, saya takut dengan reaksi orang-orang ini nanti. Fayaqul iyyaka kunta ahaqqu an takhsha. Harusnya kau lebih takut kepada aku, kepada hukumanku daripada kepada hukumannya manusia. Memang ingkarul mungkar itu ada resikonya memang. Kalau amar ma'ruf relatif tidak berisiko, ingkarul mungkar, nahi mungkar itu yang berisiko. Makanya ketika Luqman Al-Hakim menasihati anaknya, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Amar ma'ruf dan nahi mungkar, dan sabarlah kau terhadap apa yang akan menimpamu gara-gara, biasanya gara-gara nahi mungkar. Kalau orang disuruh berbuat ma'ruf enggak mau, enggak seberapa dia. Tapi orang kalau lagi berbuat mungkar dicegah, biasanya dia melawan. Ya, yang punya kekuasaan dia akan lawan dengan kekuasaannya. Sehingga perlu ada perhitungan mana nih yang harus lebih kita dahulukan. Takutnya kita kepada hukuman manusia yang itu hanya temporer dan itu juga tidak mesti mencelakai kita sebagaimana yang dibayangkan. Kalaupun celaka, celakanya pun hanya di dunia, tapi tidak mungkin mereka bisa mencelakai kita di akhirat. Betul? Bisa manusia mencelakai kita di akhirat? Tidak bisa. Ataukah takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang di tangannya nasib kita ini 100% di tangan Allah. Kalaupun tidak dihukum di sini, siapa yang berani jamin tidak akan dihukum di akhirat? Dan siapa yang bisa membela? Tidak ada yang bisa membela. Kalau takut sama manusia, antum masih bisa sewa pengacara. Ya. Berkasus sama manusia, antum masih bisa sewa pengacara, antum mesti bisa bayar orang buat belain antum. Tapi kalau sama Allah, siapa yang bisa? Tidak ada. Jadi harusnya itu ketakutan seseorang kepada hukuman Allah itu mendominasi, sehingga ketika dia lebih takut kepada hukuman manusia, ini ada unsur syiriknya. Jadi adanya unsur syiriknya tidak berarti kemudian dia harus dianggap keluar dari Islam, tidak. Tapi kalau dibiarkan terus, ini bisa makin fatal. Ya, bisa makin fatal. Orang-orang munafik itu takutnya mereka kepada manusia itu menjadikan mereka rentan sekali untuk murtad. Makanya di surat Al-Ahzab Allah membagi-bagi orang-orang munafik itu dalam beberapa sebagian. Ada yang munafiknya ini kental sekali. Wa idh yaqulul munafiquna wal ladzina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura. Ini kental banget kelihatan dari ucapan mereka. Kemunafikan itu akan nampak jelas. Dan ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya mengatakan Allah dan Rasulnya cuma nipu kita ternyata. Allah dan Rasulullah disifati dengan penipu. Jelas ini murtad. Kuadrat balang. Murtad ini murtad kuadrat. Menyifati Allah dengan sifat yang tidak layak. Janjinya Allah itu bohong semua. Janjinya Rasulullah bohong semua. Itu dilontarkan dengan kata-kata mereka. Wa idh qalat ta'ifatun minhum ya ahla Yathrib. Ada lagi sekolongan lagi orang-orang munafik lagi. Yang tidak separah itu memang. Tapi ini juga bentuk kemunafikan. Sekelompok dari orang munafik itu mengatakan gembosi. Oh, hey, kalian yang tinggal di Yathrib, terutama bagi mereka yang tadinya hijrah dari kampung halamannya untuk tinggal di kota Madinah, di Yathrib. La muqama lakum, farji'u. Kalian tidak bisa lagi lama-lama tinggal di sini. Pulang aja sana ke kampung halaman. Wa istadzinu fariqum minhumun nabi. Ada lagi yang pura-pura minta izin, meninggalkan pos-pos penjagaan mereka dengan alasan rumah mereka enggak ada yang jaga. Wa ma hiya bi'aurah iyuriduna illa firara. Sebetulnya bukan karena rumah mereka enggak ada yang jaga, mereka cuma ingin lari dari tugas untuk menghadapi musuh ini. Karena apa? Ya karena sifat nifaknya itu. Walau dukhilat alaihim min aqtariha, ini andai musuh itu ditakdirkan berhasil menyusup dari berbagai penjuru, thumma su'ilul fitnah, kemudian setelah masuk orang-orang munafik ini diminta untuk kembali ke dalam fitnah, kembali ke dalam kekufuran, la'atauha, mereka pasti akan menyambut ajakan itu. Wa ma talabbathu biha illa yasud, tidak akan mikir-mikir kecuali sebentar tak mikirnya. Ayo, mutat yuk. Oke, siap. Sebentar tak mungkin mikirnya. Ya, ini karena sifat nifak. Ya, rasa takutnya sama orang kafir. Well, dia daripada nanti kalau enggak murtad dihukum mati, mending murtad aja. Nah, ini karena apa? Karena dibiarkan bentuk-bentuk nifak ini dibiarkan tidak dikalahkan dengan rasa takut kepada Allah. Suatu saat walaupun mungkin itu belum terjadi, tapi ketika ada fitnah sedikit, orang-orang seperti ini sangat rentan dengan murtad. Demikian pula orang-orang yang ilmunya pas-pasan, pengetahuannya terhadap tauhid dan dalil-dalil tauhid itu pas-pasan, itu sangat rentan kalau kena syubhat. Ya, sebagaimana yang pernah dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kalau kebetulan dia ini tidak pernah kena syubhat, dia aman. Ya, sepanjang hidupnya qadarullah dia tidak bergaul dengan ahli bid'ah, tidak bergaul dengan orang-orang yang suka menyebarkan syubhat, dengan keawamannya ini dia meninggal dunia, dia masih aman. Tapi kalau dia kena syubhat sedikit aja, ini yang berbahaya. Dan syubhatnya tidak segera ditepis, tidak segera dibantah, tidak mendapatkan bantahan yang bisa merontokkan syubhat-syubhat itu, ini yang bahaya. Padahal syubhat ini di mana-mana. Ya. Lintas teritorial. Antum di sini bisa kena syubhat dari Amerika sana. Dulu enggak bisa orang kayak gitu. Sekarang antum dari sini mau nyebar syubhat ke seluruh dunia dengan mudahnya. Dengan jejaring sosial. Sangat mudah sekali orang itu terkena syubhat. Kok masih aman-aman jadi orang awam. Nah, ini aneh ini. Ya. Dalilnya nanti kalau orang jahil kan dimaafkan. Kalau sudah tahu kan enggak dimaafkan. Subhanallah. Ya. Sejak kapan kejahilan itu jadi fadilah? Sejak kapan orang jahil lebih baik daripada orang berilmu? Itu sejak kapan? Yang ketiga, al-khawfu tabi'i, takut yang alami. Ya, takut karena menghadapi musuh, dan musuh ini bisa membahayakan, bisa mencederai. Musuh ini enggak harus manusia. Bisa manusia, bisa binatang buas. Ini tidak tercela. Manusiawi ini, ya. Kama qala ta'ala fi kisfati Musa alaihi salam fa kharaja minha khaifan yataraqqab. Musa alaihi salatu wasalam keluar dari negeri Mesir itu dalam keadaan ketakutan dan yataraqqab itu waspada. Karena dia lagi diburu ini. Buronannya Fir'aun habis terlibat perkelahian ya, dan secara tidak sengaja dia menewaskan kaumnya Fir'aun, salah satu orang dari kaumnya Fir'aun, maka dia lari ketakutan. Jadi takutnya Musa juga ketika melihat tongkatnya berubah jadi ular. Ya, qulna la takhaf, jangan kau takut. Sanu'iduha siratahal ula, kami akan kembalikan dia ke seperti sedia kala. Loh kok jadi ular? Takut sama ular biasa. Ya. Tayib. Wa ma'na qawlihi inna madzalikum syaitanu yukhawifu awliya'ahu ay yukhawifukum awliya'u. Yukhawifukum awliya'u. Fala takhafum wa khafuni, hadha nahyu min Allah lil mu'minin ay yakhafu ghairah. Kenapa takut yang kedua itu diharamkan? Karena di sini Allah melarang. Fala takhafuhum. Jangan kalian takut sama mereka sehingga menjadikan kalian meninggalkan yang wajib kalian lakukan. Kalau takutnya tidak meninggalkan mereka dari kewajiban, itu masih tabii. Ya, masih tabii. Masuk ke jenis yang keberapa? Ketiga. Tapi ketika takut itu menjadikan seseorang terus meninggalkan yang harusnya dia lakukan, dia masuk ke jenis yang kedua. Seperti takut sama musuh terus kabur dari medan perang. Nah, ini kabirah min kabairi dzunub. Termasuk as-sab'ul mubiqat. Al-firar minaz-zahf. Ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhi tujuh hal yang membinasakan. Yang ketujuh adalah al-firar minaz-zahf. Lari setelah berhadapan-hadapan dengan musuh. Larinya karena takut. Bukan karena mengatur siasat, bukan karena bergabung dengan pasukan yang lebih besar. Dan takut yang enggak boleh diperturutkan itu adalah kalau jumlah musuhnya tidak lebih dari dua kali lipat. Kalau sudah lebih dari dua kali lipat, tidak wajib bertahan. Itu rukhsah. Awalnya sampai 10 kali lipat tetap harus bertahan. Naam. Iyyakum minkum 20 sabirun yaghlibu 200. Wa iyyakum minkum 100 sabiratun yaghlibu 1000. Kalau kalian waktu berjumlah 20 orang, kalian masih bisa ngalahkan 200 orang. Kalau kalian berjumlah 100, masih bisa ngalahkan 1000 orang. Terus turun ruh nasih, apa ayat yang manasih? Al-ana khaffafallahu ankum wa 'alima anna fiikum dha'fa. Sekarang Allah kasih kalian keringanan karena Allah tahu kalian itu lemah. Fa iyyakum minkum 100 sabiratun yaghlibu 200. Ya, kalau kalian itu berjumlah 100 orang yang sabar menghadapi musuh, maka musuh yang jumlahnya 200 masih bisa kalian kalahkan. Tapi kalau sudah lebih dari itu tidak wajib. Tidak wajib. Ya. Jadi sampai apalagi kalau musuhnya masih sebanding, apalagi kalau lebih sedikit. Nah, lebih sedikit enggak boleh dia menyerah dengan kondisi seperti itu. Atau lari. Nah, larinya di sini kalau itu karena takut menghadapi musuh, padahal dia punya kemampuan. Kalau enggak punya kemampuan lain cerita loh ya. Ini dia punya kemampuan. Kalau sudah di medan perang, kalau orang mau perang kok enggak punya kemampuan ya. Ngawur namanya. Bukan dia diserbu, bukan. Ini emang mau berangkat perang, mau jihad. Ketemu di medan perang, lihat musuh, takut dia lari. Nah, ini takut yang haram. Kalau takutnya tidak menghalangi dia, ya takut, tetakut ada. Orang perang itu memang tidak disukai oleh manusia kan, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Selama tidak mengakibatkan perbuatan haram maka tidak mengapa. Boleh enggak perang pas di tengah jalan dia berharap ya Allah mudah-mudahan enggak ada musuh nanti? Boleh enggak? Hah? Boleh. Buat apa perang terus? Hah? Bukan cuman boleh, disunahkan. Disunahkan itu. Bahkan dalam hadis sahihain, hadisnya Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan, "La tatamannau liqa'al adu was'alullah al-afiyah." Jangan kalian itu berharap ketemu musuh walaupun judulnya mau perang. Iya. Was'alullah al-afiyah, mintalah afiyah dari Allah. Minta supaya dimaafkan. Karena pertemuan dengan musuh itu bagian dari ujian keimanan yang berat dan belum tentu kita bisa lulus. Minta aja, enggak usah dites dengan ujian yang berat ini ya Allah. Ya berangkat. Tapi sampai sana enggak ketemu gitu loh. Kita selalu minta begitu. Was'alullah al-afiyah, mintalah supaya kalian ini dibebaskan dari ujian ini. Fa idza laqitum. Tapi kalau delalah ketemu juga, fasbutu. Ya kalian jangan kabur. Bertahanlah. Wa'lamu anna al-jannata tahta dhilali as-suyuf atau ar-rumh. Dan ketahuilah bahwasanya jannah itu di bawah bayang-bayang itu, di bawah bayang-bayang pedang. Dan memang pahalanya beda. Beda pahalanya. Di antara enaknya orang yang mati di medan perang itu adalah dia bebas dari pertanyaan malaikat, bebas dari tes dalam kubur. Cukup tesnya di dunia ini, tentunya dengan syarat ikhlas loh ya. Ikhlas dan jihad sesuai dengan aturan. Wa illa dia pertama kali disini dalam neraka, na'udzubillah. Kalau jihadnya sesuai dengan aturan syar'i, niatnya lillahi ta'ala, maka dia akan bebas dari pertanyaan. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, ma balun nas yuftanuna fi kuburihim illa syahid. Ada sahabat tanya, ya Rasulullah kenapa sih orang-orang kok pakai dites dalam kuburnya kecuali yang mati syahid? Jawab beliau, kafa bi bariqatis suyufi fawqa ru'usihim fitnah. Cukuplah kilatan pedang di atas kepala mereka saat berjihad di dunia itu sebagai ujiannya mereka. Dan para sahabat ketika perang Badar, wa turid wa tawadduna anna ghaira dhatis syaukati takunu lakum. Kalian tuh Allah tahu kalian lebih mengharapkan yang kalian hadapi itu adalah kafilahnya Abu Sufyan yang enggak bersenjata. Dan jumlahnya cuma beberapa puluh orang. Buang banyak, bawa ghanimah banyak lagi. Enak banget itu sudah. Enggak dikawal dengan pasukan yang lengkap, hanya beberapa puluh orang. Karena ini pasukan dagang, bukan pasukan, kafilah dagang. Tapi Allah punya rencana lain. Wa yuridullahu ayyuhiqqal haqqa wa yubdilal batil. Tapi Allah ingin menampakkan yang hak itu sebagai hak dan yang batil sebagai kebatilan. Dipertemukan dengan musuh yang berangkat mau perang. Padahal mereka awalnya berangkatnya bukan mau perang, mau nyegat kafilah yang tidak bersenjata lengkap. Jadi senjatanya seadanya. Dan Rasulullah juga sifatnya relawan. Ayo, siapa yang mau tak ajak nyegat pasukannya Abu Sufyan. Jadi mereka bawa senjata seadanya. Akhirnya dipertemukan oleh Allah SWT dengan pasukan yang memang berangkat untuk perang dengan jumlah 3 kali lipat. Baik. Sudah bisa ya. Baik, adzan dulu, nanti kita lanjut setelah adzan. Baik, berikutnya ada keterangan yang sangat indah yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala terkait dengan pahala bagi mereka yang besar rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga lebih mendahulukan perintah Allah Subhanahu wa taala, larangan Allah SWT atau pahala dan balasan yang Allah janjikan daripada apa yang dikhawatirkan akan ditimpakan oleh selain Allah Subhanahu wa taala. Alaisallahu bikafin 'abdah wa yukhawifunaka billadina min duni wa may yudlilillahu fama lahu min had. Di surat Az-Zumar ayat 36 Allah menegaskan bahwasanya Allah itu akan mencukupi hambanya. Allah akan mencukupi hambanya manakala si hamba ini benar-benar menghambakan dirinya kepada Allah. Walaupun dia ditakut-takuti dan mereka akan senantiasa menakut-nakutimu dengan selain Allah. Wa yukhawifunaka billadzina min duni, dengan orang-orang pihak-pihak selain Allah. Ibnu Qayyim mengatakan wa min kaydi aduwillah, di antara makarnya musuh Allah itu adalah menakut-nakuti orang yang beriman dengan bala tentara mereka, dengan kaki tangan mereka, agar yang beriman ini tidak berani jihad, tidak berani melakukan perlawanan untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala, atau untuk menumbangkan kemusyrikan itu, atau untuk membersihkan kemusyrikan dari muka bumi, atau untuk menyebarkan dakwah ini. Karena di antara tujuan jihad itu adalah untuk membebaskan umat-umat yang masih terbelenggu dengan peribadatan kepada sesama manusia, agar mereka hanya beribadah kepada Allah. Dan biasanya yang menghalang-halangi itu adalah penguasa mereka. Jadi rakyatnya ini mungkin welcome sama Islam, penguasanya yang menghalang-halangi. Makanya disyariatkan jihad fisabilillah, fath istilahnya, dibuka negeri itu, tadinya tertutup, tidak tersentuh oleh dakwah. Setelah mereka yang menghalang-halangi bisa ditaklukkan, dakwah masuk ke sana. Nah, di antara makaran musuh-musuh Allah itu adalah propaganda yang membuat kaum muslimin ini takut. Ya kalau sekarang misalnya dengan parade militer, ditambahkan dengan persenjataannya, alutsistanya, pasukannya yang besar, agar mereka tidak berani untuk mengadakan perlawanan atau menghentikan amar ma'ruf nahi mungkarnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa itu termasuk kaidus syaitan, ya. Innama dzalikumus syaitan yukhawifu awliya. Itu tidak lain adalah syaitan yang menakut-nakuti kalian melalui kaki tangannya. Fala takhafuhum, jangan kalian takut. Terus dilarang oleh Allah untuk takut terhadap cara-cara seperti itu. Wa khafuni in kuntum mukminin. Termasuk cara menakut-nakuti itu adalah dengan film-film. Dibuat film. Kayaknya kalau sudah pasukan sana itu hebat banget, satu orang bisa ngobrak-abrik satu negara. Rambo. Wah. Menangnya cuma di film. Coba turun ke medan sana, terkencing-kencing mereka di celana. Ya. Itu betul itu. Kencing di celana betul itu. Baru dengar pekikan takbir aja bisa kencing di celana. Karena lain, di film itu memang kelihatannya hebat gitu ya. Karena bagaimanapun juga mereka ini berperang untuk mempertahankan dunia. Dengan orang-orang beriman ini enggak mikir itu. Malah memburu syahadah fisabilillah. Kalaupun enggak dapat mati syahid, dapat pahala besar, dapat ghanimah. Ya. Innama apa namanya? Qul ma tarabbasuna bina illa ihdal husnayain. Katakan, kalian itu hanya menanti satu di antara dua kebaikan yang akan kami rasakan. Ya, kalau kami menang berarti kami mendapatkan kebaikan berupa kemenangan. Kalau kami yang terbunuh, kami dapat syahadah, itu juga baik buat kami. Wa nahnu natarabbasu bikum ayyusibakum bi'adzabin minallah au bi'aidina. Sedangkan kita ini nunggu-nunggu kalian, kapan ya kalian ini ditimpakan musibah berupa azab dari Allah atau melalui tangan-tangan kami sendiri, tangan-tangan kita. Jadi min kaidi syaitan adalah menakut-nakuti. Sebagaimana yang ditafsirkan oleh seluruh mufassirin, menafsirkan dengan penafsiran seperti ini. Dan ketika iman seseorang itu kuat, maka rasa takutnya kepada selain Allah itu akan kecil. Jadi kalau imannya lemah, rasa takutnya akan kepada selain Allah akan besar. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa memurnikan ketakutan hanya kepada Allah ini termasuk kesempurnaan tauhid. Karena hanya ahlu tauhid yang seperti itu. Adapun mereka yang masih banyak terkontaminasi tauhidnya, maka mereka masih sering mengorbankan takutnya mereka kepada Allah karena lebih takut kepada manusia atau kepada musuh. Fadalat hadhil ayah ala anna ikhlas al khawfi min syuruti kamalil iman. Kemudian berikutnya, qala musannif rahimahullahu taala innama wa qawluhu innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Surat At-Taubah 18 terkait memakmurkan masjid. Yang memakmurkan masjid, karena orang-orang musyrik itu mengklaim mereka juga ikut ngurusin Masjidil Haram, ngurusin Baitullah. Tapi kata Allah itu sia-sia itu. Orang yang memakmurkan masjid dalam pengertian sejati itu hanya orang-orang beriman. Man amana billah wal yaumil akhir. Mesti ya, iman kepada Allah maksudnya tauhid uluhiyah di sini. Dan kepada yaumul akhir, karena dua hal inilah masalah utama yang di atau masalah utama mereka itu dua hal ini. Dua masalah terbesar, yaitu tidak maunya mereka mengakui uluhiyah Allah dan tidak maunya mereka mengakui adanya yaumul akhir, adanya kehidupan setelah kematian. Masalah terbesar pertama adalah syirik dalam hal uluhiyah. Dan masalah terbesar kedua orang-orang musyrik di masa Rasulullah itu adalah mereka menganggap kalau sudah mati sudah selesai. Sehingga dakwahnya Rasulullah itu adalah untuk menyadarkan mereka terhadap dua masalah penting ini. Antum perhatikan surat-surat Makkiyah itu banyak sekali menyinggung tentang uluhiyatullah dan juga yaumul akhir. Bahkan nama-nama surat-surat pendek itu banyak diantaranya menggunakan nama-nama hari kiamat. Misalnya At-Takwir, Al-Infitar, ya. Kemudian apa lagi? Al-Qari'ah, Az-Zalzalah, Al-Haqqah, ya. Al-Waqi'ah, banyak sekali. Karena memang ini masalah besar. Begitu mereka mengakui dua hal ini, mereka jadi orang-orang yang luar biasa. Ya. Di sini Allah menegaskan yang memakmurkan masjid itu hanya orang-orang beriman. Jadi kalau memakmurkan masjid, membangun masjid, memegahkan masjid, itu mungkin aja dilakukan oleh orang kafir, mungkin. Realita loh. Realita, saya di Jakarta itu punya kajian di Masjid Jenderal Sudirman di Kuningan sana. Itu yang bangun Mr. Po. Iya, Mr. Po ini non muslim. Dia punya gedung namanya WTC, World Trade Center di Kuningan sana, daerah elit di Jakarta. Dan dituntut supaya ada fasum berupa masjid. Bahkan ketika itu kalau masjid gak dibangun, izinnya gak dikeluarin. Walhasil seperti itulah, akhirnya dibangunlah itu masjid. Sekarang buat kajian kita ya, tiga lantai itu, tiga atau empat, empat lantai sama basementnya. Kalau megah masjidnya, lebih bagus daripada Atin seribu kali. Cuman Tidak ada artinya. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqama shalah. Kemudian dia menegakkan salat, wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah. Fa'asa ulaika yakunu minal muhtadin. Adapun sekedar memakmurkan masjid tanpa dibarengi dengan iman dan tauhid, ya, tanpa ada rasa takut kepada Allah, itu malah jadi bencana. Karena itu ibadah zahir. Ibadah zahir kalau enggak dibarengi dengan takut sama Allah, rentan tersusupi apa? Riya. Makanya walam yakhsha illallah. Karena imaratul masjid itu zahir banget itu. Enggak bisa ditutupi. Dan imaratul masjid itu terjadi dengan satu di antara dua cara, enggak ada cara ketiga. Yang pertama dengan mengisinya dengan ibadah-ibadah, rajin berangkat ke masjid. Bagaimana mau ngumpet antum? Datang terus ke masjid, enggak bisa mau ditutup-tutupi, susah gitu loh. Rajin atau menjaga kebersihan masjid, mengisinya dengan ibadah-ibadah, terutama sholat lima waktu berjamaah bagi laki-laki ya. Ini lebih ditekankan bagi laki-laki. Adapun bagi wanita itu lebih baik di rumah. Yang kedua selain itu adalah membangun masjid. Biasanya kalau membangun masjid itu dinamai dengan nama dia, masjidnya fulan ya. Atau perluasan fulan. Yang memperluas adalah, yang merenovasi adalah fulan. Karena itu memang amal, amal zahir. Sehingga untuk menjadi amal soleh yang bermanfaat harus ada khasyatullah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak ada pakai itu, Allah katakan walaupun amalnya sebesar apapun, wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Kami datangkan amalan-amalan besar mereka itu pada hari kiamat, kami hadapkan kepada mereka, kemudian kami rubah menjadi debu-debu yang berterbangan. Atau di ayat yang lain, kasarabin biqi'ah, seperti fata morgana. Orang-orang kehausan itu melihat dari kejauhan di padang pasir, wah ada air di depan sana, ada oase. Didatengin, tidak ada apa-apa. Kalau sudah seperti itu, ya mending tidak usah beramal toh. Iya enggak? Tidak usah beramal. Jadi emang amal kalau enggak pakai tauhid itu sia-sia. Wallahu taala alam. Kita salat dulu nanti kita lanjutkan setelah salat. Sallallahu alaihi wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa ba'd. Kita lanjutkan sedikit. Berikutnya adalah tentang, atau masih ada kaitannya dengan ayat yang tadi ya, ayat At-Taubah ayat 18, walam yakhsha illallah. Menurut Ibnu Athiyyah, rasa takut yang dimaksud dalam ayat ini adalah khasyatat ta'zim wal ibadah wat ta'ah. Rasa takut saat atau rasa takut dengan dalam bentuk pengagungan dan ibadah serta taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi takutnya takut yang melahirkan sikap ta'zim, melahirkan ibadah dan melahirkan ketaatan. Wala mahalata annal insana yakhsha al-mahadhir ad-dunyawiyyah wa yanbaghi an yakhsha fi dhalika kullihi qadha Allah wa tasrifahu. Walaupun manusia secara alami tetap memiliki rasa takut terhadap kerugian-kerugian duniawi, akan tetapi rasa takutnya itu dibangun atas dasar bahwasanya itu sudah menjadi keputusan Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, al-khawfu 'ubudiyatul qalb fala yasluh illa lillah kadh-dhulli wal inabah wal mahabbah wat tawakkul war raja' wa ghayruha wa ghayriha min 'ubudiyatil qalb. Sebagaimana ibadah-ibadah hati yang lain seperti harapan, tawakal, mahabbah dan yang semisalnya, yang itu harus dimurnikan untuk Allah, demikian juga rasa takut mestinya dimurnikan untuk Allah. Jadi kalaupun dia takut kepada bahaya-bahaya duniawi, itu bukan murni karena hal tersebut pasti membahayakan dirinya. Enggak. Ya. Tapi hal itu baru akan membahayakan kalau Allah berkenan menjadikannya membahayakan. Jadi ada takdir Allah di balik itu yang dia takuti. Bukan semata-mata karena musibah duniawi itu. Jadi selalu dikaitkan dengan Allah, hatta sifatnya duniawi. Takut kena kanker umpamanya. Kanker orang takut kan? Ini penyakit yang mematikan. Ya, tapi yang dia takut itu bukan semata-mata penyakitnya itu pasti bisa menyebabkan kematian, enggak. Tapi kalau Allah nanti menakdirkan bahwa penyakit ini akan berakibat fatal. Jadi enggak ada yang ditakuti secara independen dengan keyakinan bahwa objek tersebut bisa memberinya madharat secara langsung tanpa ada sangkut pautnya dengan Allah. Enggak. Seorang mukmin tidak punya rasa takut yang sifatnya seperti itu. Karena yang bisa begitu hanya Allah. Jadi kalaupun dia takut kepada yang lain-lain itu, di balik itu ada rasa takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala kalau Allah menakdirkan turunnya madharat melalui apa yang ditakuti tadi. Sihir, memang sihir itu berbahaya. Tapi Allah sudah mengaitkan, memberi kriteria sihir seperti apa yang akan memudaratkan, ya, di surat Al-Baqarah 102. Wattaba'u ma tatlu syayatinu 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra wa ma unzila 'ala malakaini bi Babila Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun fala takfur fa yata'allamuna minhumama ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi idznillah. Ya, jadi mereka ini walaupun sihirnya itu sihir-sihir kelas berat sampai bisa menewaskan, bisa membuat orang gila, bisa membuat orang stroke dan lain sebagainya, tetap itu biiznillah. Jadi yang perlu ditakuti itu Allah sebetulnya. Kalau Allah tidak berkenan untuk menimpakan madharat, ya aman-aman aja. Aman. Di hadis qudsi, wa'lam anna an-nasa law ijtama'u 'ala an yadurruka bi syai'in ma yadurruk illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Ya, ketahuilah seandainya manusia ini semuanya bersatu padu untuk menimpakan suatu kemadharatan kepada dirimu, sekecil apapun madharatnya itu, mereka tidak akan mampu kecuali kalau memang Allah sudah menakdirkan kamu bakal terkena madarat itu. Baik. Kemudian Allah menutup ayat ini dengan fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Qala Ibnu Abi Thalhah an Ibnu Abbas yaqulu inna ulaika humul muhtadun wa kullu 'asa fil Qur'an fa hiya wajibah. Ini faedah. Asa itu semoga, arti bahasanya semoga. Mudah-mudahan Allah SWT mudah-mudahan dengan begitu mereka menjadi orang-orang yang mendapatkan hidayah. Kata Ibnu Abbas, semoga yang ada dalam Al-Quran itu semuanya memastikan. Bukan cuman probability, ada kemungkinan begitu, ada kemungkinan tidak, enggak. Tapi semua kata-kata yang didahului dengan asa, fa'asa ayyakunu minal muhtadin, atau ayat yang lain yang menggunakan kata-kata asa dalam Al-Quran, itu semua memastikan sifatnya. Wa fil hadith idza ra'aytumur rajula ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman. Kalau engkau melihat orang yang sering datang ke masjid, kata Rasulullah, saksikanlah bahwa dia adalah orang beriman. Qala Allahu ta'ala innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Tayyib, berikutnya wa qawluhu wa minan nasi may yaqulu amanna billah fa idza udhiya fillah ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Ada di antara orang-orang yang mengatakan kami telah beriman kepada Allah, begitu mereka itu diganggu karena Allah, maksudnya karena mereka ini beriman kepada Allah, mereka mendapatkan gangguan. Mereka menganggap gangguannya manusia itu seperti azabnya Allah. Kalau Ibnu Katsir, di sini Allah mengabarkan tentang sifat-sifat golongan yang termasuk yang tidak percaya atau golongan yang tidak jujur. Lisannya mengaku beriman tapi hatinya masih belum percaya 100%. Ya, belum meresap iman itu dalam hati mereka. Jadi mereka ini kalau dikenai ujian, musibah, ya seperti dihadapkan kepada musuh atau diganggu dalam menjalankan agama, dipersempit geraknya, dipersempit kehidupan dunianya, maisyahnya, mereka meyakini bahwa itu karena Allah menghukum mereka, bahwa gangguan-gangguan yang diterimanya dari sesama manusia itu adalah sebagai hukuman Allah. Akhirnya mereka keluar. Oh, kalau saya masuk Islam malah tidak enak ini, ya, malah serba sempit, nggak seperti ketika saya belum masuk Islam. Begitu saya kenal sunnah, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Fartaddu anil Islam, sehingga mereka kemudian murtad atau meninggalkan, kembali ke kondisi sebelumnya. Qala Ibnu Abbas, ya'ni fitnatahu an yartadda an dinihi idza udhiya fillah ja'ala fitnatan nas ka'adzabilah. Jadi maksudnya fitnah di sini adalah kemurtadan itu sendiri. Qala Ibnu Qayyim, an-nasu idza ursila ilaihimur rusul baina amrain. Manusia itu kalau sudah diutus rasul kepadanya, maka terpisah menjadi dua golongan atau dua kemungkinan. Imma an yakula ahaduhum amanna. Kemungkinan pertama, orang yang dikirimi rasul itu akan mengatakan kami beriman, atau tidak mengatakan seperti itu. Bal yastamir ala sayyiati wal kufur. Berarti kalau enggak mengatakan kami beriman, mereka akan terus melaksanakan maksiat dan kekafirannya. Sedangkan mereka yang mengatakan amanna, pasti akan dites sama Allah. Sudah sunnatullah ini, enggak bisa kita lari dari ini. Ya. Siapa yang mengira bahwa pernyataan berimannya itu akan diterima begitu saja, itu dia akan kecewa nanti. Itu asumsi yang keliru. Allah tidak akan membiarkan orang yang mengatakan kami telah beriman, melainkan Allah pasti menguji. Itu sudah janjinya Allah. Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Walakafatanna alladhina min qablihim. Fala'alamanna allahu alladhina sadaku wala'alamanna al-kadhibin. Adanya ujian itu untuk membuktikan. Karena kalau cuma pernyataan, siapa yang sulit mengatakan begitu kan? Cuman bilang saya percaya, buktinya. Ya, jangankan dalam masalah jannah wan nar, yang itu mahal sekali harganya, enggak bisa dibeli. Wong masalah dunia aja cuma naik kelas aja pakai ujian. Iya, Pak ya? Iya. Antum mau bersumpah 1000 kali di hadapan kepala sekolah, Pak, saya ini sudah paham pelajaran PPKN. Enggak usah dites. Saya hafal tuh semua butir-butir P4 itu. Tolong kasih saya nilai 10 ya, Pak ya. Ada yang mau ngasih nilai antum 10? Antum mau bilang wallah sampai ndower lambenya? Enggak bisa, tes dulu. Ya. Tes dulu. Nah, itu cuma masalah nilai. Naik kelas enggak naik kelas. Lulus atau enggak lulus. Dapat ijazah atau enggak dapat ijazah. Padahal setelah pun naik kelas, setelah pun lulus, setelah pun dapat ijazah, belum tentu itu memberikan manfaat yang maksimal sebagaimana yang diharapkan. Itu aja pakai tes. Masa masuk jannah enggak pakai tes? Ya. Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin. Ya, apa kalian ngira bakal masuk jannah begitu saja padahal Allah belum membuktikan siapa yang berjihad dan siapa yang sabar dalam imannya? Enggak bisa. Ya. Walanabluwannakum bi syai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wat tsamarat wa basyiril sabirin. Kami pasti akan menguji kalian. Jadi itu sudah sunnatullah. Gitu loh. Begitu hijrah kok berat ujiannya ya. Ya memang harus begitu. Memang harusnya begitu. Gitu loh. Kalau enggak hijrah lebih berat lagi ujiannya. Iya enggak? Enggak hijrah emang enggak ada ujian. Siapa bilang enggak hijrah enggak ada ujian? Cukuplah ujian itu yang sangat berat ketika dia tidak sadar sedang digiring oleh Allah kepada kebinasaan. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum innakaidi matin. Orang-orang yang tidak mau hijrah ke Madinah itu, ketika mati emang diterima uzur mereka. Matinya dalam keadaan baik. Ya. Ingat ayatnya yang di surat An-Nisa itu, innal ladzina tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim. Allah sifati mereka mati dalam keadaan menzalimi diri mereka sendiri. Qalu fima kuntum? Dalam keadaan apa kalian mati ini? Kok jelek banget matinya kalian ini? Mati di pihaknya orang-orang musyrik. Mati terbunuh di barisan kaum musyrikin. Bukan terbunuh di barisan kaum muslimin, enggak, terbunuh di barisan kaum musyrikin. Karena enggak mau hijrah, ngeboti dunia, dipaksa untuk perang. Di pihaknya kaum musyrikin, terpaksa mereka perang karena takut juga diancam dengan ancamannya orang-orang musyrik. Semuanya duniawi kan larinya. Akhirnya mereka jadi korban, mati, ketemu malaikat, yamuk-amuk sama malaikat. Fima kuntum? Qalu kunna mustada'afina fil ardh. Kita ini orang-orang yang tertindas di muka bumi. Diterima udurnya. Qala falam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Kan bumi Allah luas. Mau cari makan aja sampai ke Hong Kong sana. Sampai ke Amerika sana. Sampai ke Australia, sampai ke Eropa cuma buat makan. Dengan konsekuensi Anda enggak bisa bebas beribadah. Anda harus toleran terhadap kemungkaran. Tiap hari ngelihat orang kumpul kebo di pinggir jalan enggak boleh diingkari. Tiap hari lihat orang ambung-ambungan di jalan. Orang telanjang, toleransi dong, hak asasi manusia. Hanya untuk cari makan. Enggak bisa makan enggak di sana. Ya. Itu contoh ringan itu. Wah, nanti kalau pulang enggak bisa kerja di Indonesia, pajaknya tinggi ini itu, macam-macam alasannya. Fima kuntum qalu kunna mustata'afina fi qala falam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Kan bumi Allah itu luas. Kalian bisa pindah ke tempat lain. Ya. Nah, begitu berhubung mereka lebih memikirkan zona nyaman di dunia, mereka kena efeknya. Dikubur enggak dapat zona nyaman. Faulaika ma'wahum jahannam khalidan khalidina fiha. Mereka itu tempat kembalinya jahannam. Lama di sana. Tergantung dosanya yang mereka bawa. Jadi enggak ada, enggak berisiko, enggak ada, semua ada risikonya. Antum harus camkan ini, semua pilihan ada konsekuensi, ada resiko. Jadi orang taat ada resiko, jadi orang maksiat lebih besar resikonya. Jadi orang beriman ada ujiannya, orang kafir lebih berat ujiannya. Gitu loh. Cuman memang ujian yang diancamkan untuk orang kafir itu enggak sekarang, nanti. Nah, untuk percaya sama sesuatu yang masih nanti, yang gaib, itu butuh iman. Butuh iman. Itu masalahnya di situ sebetulnya. Orang kadang lebih mudah untuk percaya kepada sesuatu yang di depan mata, kefakiran di depan mata. Wah, mikir dia, besok makan apa ya? Ya makan nasi lah. Mau makan apa? Tetap sama yang dimakan toh. Tapi percayalah, kalau antum itu masih punya jatah rezeki, pasti masih hidup lah besok. Ya, pasti. Mempercaya apa enggak? Itu loh masalahnya. Nah, enggak percaya itulah masalahnya, karena enggak percaya itu. Nah, kalau dia enggak percaya, dia enggak bisa memastikan bahwa apa yang tidak dipercayai itulah yang bakal terjadi. Enggak bisa kan? Bisa enggak orang yang tidak percaya kepada akhirat itu memastikan bahwa akhirat itu tidak mungkin ada? Enggak bisa. Enggak bisa. Paling banter mereka hanya menyaksikan, tapi enggak bisa membuktikan bahwa itu tidak mungkin terjadi. Enggak bisa. Baik. Jadi ketika orang itu mengatakan aman, pasti akan diuji sama Allah. Wabtalahu wa fatanahu wal fitnah al ibtila wal ikhtibar liyatabayyana as-shadiq minal kadhib, untuk membuktikan supaya jelas siapa yang sungguh-sungguh serius dengan siapa yang pura-pura, yang setengah-setengah. Wa man lam yakul amanna fala yahsib annahu yu'jizu Allah wa yafutuhu wa yasbiqu. Tapi ini penting, menekankan apa yang sudah saya bahas tadi. Mereka yang mengatakan, yang tidak mengatakan amanna, kami enggak beriman, terus bebas dari ujian. Jangan sekali-kali itu dia menganggap bahwasanya tidak berimannya dia itu menjadikan Allah mengurungkan hukumannya, atau menjadikan Allah enggak punya alasan untuk menghukum dia, atau dia bisa meluputkan diri, meloloskan diri dari hukuman Allah. Sama sekali jangan sampai punya asumsi begitu. Faman amana birrusul wa ata'ahum adahu a'da'uhum wa adzauhu fabtuliya bima yu'limu. Orang yang beriman kepada para rasul dan taat kepada mereka pasti akan dimusuhi oleh musuh-musuhnya para rasul, dan Allah akan menimpakan ujian yang memang akan terasa tidak enak, terasa sakit. In takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Kalau kalian itu perih, kerasa perih ketika terluka di medan perang, ya mereka juga sama. Ya perih juga, kesakitan, meringis-meringis juga kalau sakit. Sama sama kalian. Walaupun konon di perang dunia kedua itu sampai dibekali morfin. Pasukan-pasukan orang kafir ini dibekali morfin. Jadi kalau sudah luka parah, suntik morfin buat menghilangkan rasa sakit. Selamanya. Habis ya tambah sakit. Ya. Itu enggak bisa menjadikan mereka bebas dari konsekuensi sama sekali, enggak bisa gitu loh. Nah, kalau yang enggak beriman bagaimana? Wa man lam yu'min bihim wa lam yuti'hum 'uqiba fid dunya wal akhirah. Yang tidak beriman kepada para rasul itu, enggak mau taat kepada para rasul, hukumannya malah double di dunia dan di akhirat. Kalau orang-orang beriman mungkin akan merasakan enggak enaknya di dunia tok. Ya, dengan adanya ujian dari Allah, tapi di akhirat enak. Wal 'aqibatu lil muttaqin wal 'aqibatu lit taqwa. Akhir kesudahan yang baik itu buat orang-orang yang bertakwa. Amma yang kafir ini, di dunia mereka tersiksa. Jangan dikira mereka enak-enakan. Kalau benar orang kafir itu lebih nyaman, lebih tentram hidupnya di dunia, ngapain mereka banyak bunuh diri? Banyak mana yang bunuh diri, mukmin atau kafir? Jepang itu kurang apa? GNP-nya berapa Jepang? Berapa? Pendapatan per kapita orang Jepang. Ada yang tahu enggak? Enggak pernah ke Jepang semua ya? Saya juga enggak tahu. Mungkin berapa? 35 ribu US dollar per per bulan ada yang per minggu ada. 35 juta per minggu. Kalau per bulan enggak terlalu banyak kan? Per minggu 35 juta, satu bulan 140 juta rata-rata itu ya. Ya ada yang lebih ada yang kurang, tapi rata-rata penghasilannya segitu. Bunuh dirinya juga lebih banyak dari kita, padahal kita berapa penghasilannya? UMR Solo cuma 2,5 juta sebulan lagi ya. Itu mereka 140 juta sebulan. Masih banyak yang bunuh diri. Makanya Allah bilang la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Jangan kau terpedaya dengan malang melintangnya pola tingkahnya orang-orang kafir di muka bumi ini. Mata'un qalil. Itu hanya kenikmatan yang sedikit. Mungkin zahirnya dari segi duit nikmat, tapi mereka enggak pernah puas tuh dikasih segitu. Tersiksa enggak? Tersiksa. Dikasih tuh enggak pernah puas. Kan enggak enak tuh. Jadi akhirnya dia diperbudak dengan duitnya. Udah umur 70 tahun, sudah umur 75, isi duit digolei terus. Uangnya sudah triliunan, dimakan 10 keturunan juga enggak habis. Masih nyari juga. Ini kan namanya jadi diperbudak oleh itu. Ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamisah, ta'isa abdul qatifa, in u'tiya radhi wa in lam yu'ta, ta'isa wantaqas. Idza syika falan taqas. Celaka itu budak dinar, budak dirham, budak ini itu. Celaka dan terjungkir dia. Ibaratnya orang tercucuk duri enggak bisa mencabut lagi durinya. Kalau dapat senang, enggak dapat marah. Ya kan apa enaknya kehidupan seperti itu? Ya. Enggak ada ketenangan batin. Itu di dunia, wah di akhirat lebih lagi ngerinya. Ya. Bal sa'atu mau'iduhum was sa'atu adha wa amar. Tapi hari kiamat itu nanti tempat pertemuan mereka, ya, yang dijanjikan bagi mereka, dan itu jauh lebih menyakitkan lagi. Kalaupun akhirnya perang, mereka juga kesakitan di medan perang. Apalagi kalau sampai mati, orang-orang kafir itu mati dalam kekufuran, wah, sudah ngeri. Jadi fala budda min husulil alam min husulil alami likulli nafsin amanat. Afwan. Wa man lam yu'min bihim lam wa lam yuti'hum uqiba fid dunya wal akhirah wa hasala lahum ma yu'lim. Orang yang tidak beriman kepada para rasul itu dihukum di dunia dan di akhirat, dan mereka juga merasakan ketidakenakan di dunia itu. Wa kana hadzal alam a'dhamu adwam min alami atba'ihim. Dan rasa sakitnya orang-orang kafir di dunia itu lebih menyakitkan dan lebih lama daripada rasa sakit yang dialami oleh pengikutnya para rasul. Sama-sama tidak enak, tapi tidak enaknya orang kafir itu lebih. Itu di dunia ini terlebih. Apalagi nanti di akhirat. Kalau aku memang sudah alami itu kasih amanat, Allah juga kami iman. Jadi baik yang mau beriman atau yang tidak mau beriman pasti sama-sama akan merasakan cobaan dunia ini. Hanya saja orang beriman itu di dunianya mungkin lebih awal diuji, lebih dulu diuji oleh Allah. Tapi akhir ceritanya yang baiknya di akhirat. Rupa manusia ini makhluk sosial, tidak bisa hidup sendirian, hidup berinteraksi dengan orang-orang. Dan orang-orang ini punya keinginan yang beda-beda kan. Manusia ini sifatnya beda-beda, karakternya beda-beda, ambisinya juga beda-beda. Dan inginnya orang lain itu nurut sama dia. Kan gitu. Ketika yang mendominasi ini orang kafir, dunia ini kan dominasi orang kafir. Orang kafir. Orang kafir punya ambisi enggak? Pasti. Ambisinya kita nurut atau kita bangkang sama mereka? Kita nurut sama mereka. Nah, antum mau nurut sama mereka? Mau nurut? Tidak mau. Kalau tidak mau mereka diam atau melawan? Melawan. Antum dilawan. Diam, menyerah, atau tetap mempertahankan? Mau tidak mau akhirnya terjadi apa? Perlawanan kan? Ini sudah sunatullah, tidak bisa dihindari. Kecuali kalau satu dunia ini beriman semua atau kafir semua. Selesai masalah. Selagi tidak ada kesepahaman, tidak ada kesamaan pola pikir, pasti akan terjadi sirah, perlawanan. Ya, itu sudah sunatullah. Berhubung yang mendominasi mereka, ya otomatis gangguannya mereka kepada kaum muslimin itu lebih banyak daripada gangguannya kaum muslimin kepada mereka. Jadi intinya seperti itu. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini, nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kenapa ada jeda sedikit saat mau membaca suratan pendek saat sholat jahr? Apa yang harus dilakukan saat jeda tersebut? Ya kadang ngatur nafas, kadang milih surat yang mau dibaca. Bagaimana fikih mengambil faedah dari lingkungan sekitar, orang sekitar, teori-teori falsafah kehidupan, kearifan lokal sekitar kita? Bagaimana fikih mengambil faedah dari lingkungan sekitar? Mana yang jelasannya? Nah, bingung menjelaskannya gimana? Ada yang tahu cara atau metodologi kita bisa mengambil faedah dari teori-teori, falsafah, kearifan lokal di sekitar kita, orang di sekitar kita? Bagaimana kita bisa mengambil faedah? Allahu a'lam. Saya memiliki seorang paman yang dia punya teman seorang dukun tapi berkedok ustaz. Paman saya sangat mengikuti ucapan dari dukun tadi, bahkan ketika saya dan ayah saya mendakwahinya, dia masih berpegang pada pendapat pribadinya yang tidak mutu dan tidak bisa diterima secara dari syar'i maupun akal. Pertanyaan saya, apakah jatuh hukum takdir kepadanya mengingat dia juga punya jimat dan perilaku dia menyebar ke sebagian besar keluarga saya yang lain? Kalau memang dia sudah diberi penjelasan dan penjelasan itu bisa difahami dengan bahasa yang bisa difahami, ya, seandainya dia memahami, dia bisa memahami. Kemudian subhat-subhatnya sudah dibantah semua habis, dan dia melakukan itu bukan karena ada yang memaksa dia atas pilihan dia, tidak ada paksaan dia berteman dengan dukun, mempercayai dukun, ya, secara syarat-syarat takdir sudah terpenuhi. Cuman siapa yang berani memastikan itu semua sudah beres di sini? Karena masalahnya menjatuhkan vonis itu wewenang qadhi, ya, atau alim. Nah, apakah yang bertanya di sini sudah masuk sebagai kriteria orang yang punya wewenang untuk menjatuhkan vonis takfir atau sebagai seorang alim? Karena kalau nggak begitu ini bahaya nanti. Ya silahkan antum sikapi dia, sikapi pribadi dia, seperti dijauhi, tidak dimakan sembelihannya kalau dia menyembelih sesuatu, kalau dia sholat tidak bermakmum di belakangnya. Kalau dia ngelamar tidak dinikahkan, hal-hal yang sifatnya pribadi silahkan ya, disikapi sebagaimana orang yang jelas-jelas dia melakukan kekufuran. Tapi hal-hal yang sifatnya hukuman fisik, seperti apakah hartanya menjadi halal, apakah kehormatannya boleh dilanggar sebagaimana orang-orang kafir harbi, kalau apakah darahnya juga halal, nah ini gak bisa. Ini harus orang yang punya wewenang, kalau gak jadi fitnah. Tapi kalau hal-hal sifatnya pribadi, ah ini orang, ana yakin dia ini musyrik, syirik akbar, ana punya bukti-bukti dia ini musyrik, ana tidak akan sholat di belakang dia, serah, silahkan. Ana tidak akan mau memakan daging kurbannya dia, kalau dia yang nyembelih, ya, ana tidak akan mau kurban apa makan dengan kurbannya dia, silakan. Umpamanya orang ini bapaknya dia dan si anak yakin bapaknya mati dalam keadaan musyrik, saya tidak mau terima warisannya, iya, tidak apa-apa. Walhasil yang sifatnya pribadi tidak berupa penjatuhan hukuman fisik atau hukuman finansial, maka itu silahkan. Tapi kalau sifatnya itu ada unsur mengambil hartanya dia atau menyakiti fisiknya dia atau sampai menumpahkan darah, maka ini harus dilakukan oleh orang yang punya wewenang di sana. Ya, kalau memang dia menyebarkan ke sebagian keluarga, keluarganya diperingatkan, diperingatkan. Makanya antum tinggal di negara yang tidak menerapkan syariat Allah, gitu loh. Antum mau terapkan hukumannya, nanti antum yang dihukum malah. Ya. Apakah ada jihad konstitusi? Ya, bisa jadi kalau pengertian jihadnya kita perluas berupa sesungguh-sungguh usaha yang sungguh-sungguh badru ma fil wusa, ya, li'la kalimatillah, mencurahkan segenap daya dan upaya untuk meninggikan kalimatullah. Misal ini perlu dimunculkan undang-undang yang melarang kuburan dibangun megah-megah dan dijadikan ajang larap ngalap berkah. Wah, itu kalau antum bisa perjuangan sampai keluarnya undang-undang seperti itu jihad insyaallah itu. Ya. Yang hal-hal yang jelas-jelas dibenci oleh Islam, diharamkan, sangat dimurkai oleh Allah, bisa diterapkan sebagai hukum positif melalui perjuangan, ya ini insyaallah merupakan jihad. Nah, tujuannya adalah li'la kalimatillah. Dan tidak dibatasi hanya dengan senjata, tidak. Man jahada li'la litakuna kalimatullah hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Siapa yang berjihad dengan tujuan menjadikan kalimatullah, yakni la ilaha illallah, itu yang tertinggi, yang menjadi sumber dari segala sumber hukum, menjadikan syariat Allah sebagai sumber dari segala sumber hukum, maka itu fi sabilillah. Dan jihad itu bisa bisilah wassinan, dan bisa juga bil hujjah wal bayan, jihad dengan penjelasan ilmiah, menepis kejahilan-kejahilan, menepis syubhat-syubhat, memerangi pemikiran-pemikiran sesat. Ya, bisa dengan cara dakwah seperti ini, bisa dengan cara buat payung hukum yang memberangus mereka. Itu jihad. Ya. Nah. Jawaban anak tadi sifatnya secara umum, ya, secara umum. Jadi ada enggak jihad konstitusi dengan pengertian itu, bisa itu dianggap sebagai jihad konstitusi. Nah, tinggal berapa persen kemungkinannya untuk bisa mewujudkan itu, dan apakah cara yang dia tempuh itu berkonsekuensi dia harus mengorbankan prinsip-prinsip ataukah tidak, gitu loh. Ini kan tanya, apakah ada jihad konstitusi? Anak jawab sesuai dengan pertanyaan. Bisa. Tapi caranya bagaimana? Ini lain lagi. Ini pertanyaan kedua. Ya, pertanyaan kedua. Kalau itu di Indonesia, ya mungkin jawabannya antum tahu sendiri. Tapi kalau di negara lain, misalnya, intinya kalau semua orang itu voting, sepakat, bikin petisi, jadi. Umpamanya, ya itu nggak perlu masuk parlemen. Misalnya ada yang seperti itu, gitu loh. Pokoknya asal ada petisi sekian puluh ribu orang gitu, nggak ada yang mengingkari, bisa jadi undang-undang atau punya daerah otonomi misalnya. Jadi aplikasinya mengikuti kondisi. Tidak berarti ada itu kemudian masyru'. Hatta jihad syar'i itu tidak berarti masyru' dalam semua kondisi, kan? Apakah ada jihad syar'i? Ya, lihat kriterianya. Jihad yang tujuannya untuk menegakkan kalimatullah itu syar'i. Tapi apakah jihad yang ada sekarang ini syar'i? Lain lagi. Yang kayak apa dulu? Di mana? Ya, bagaimana aturannya mereka dalam berjihad? Ini pertanyaan yang terpisah dari jawaban awal. Jadi kalau kita ingin mengaplikasikan ini kepada realita hari ini, maka ini bisa lain jawabannya. Sebagaimana jihad hari ini itu, apa yang diklaim sebagai jihad itu belum tentu itu jihad syar'i. Apalagi kalau memang cara-cara yang ditempuh itu relatif lebih banyak madharatnya daripada manfaatnya. Ya, awalnya misalnya mereka mengkampanyekan ingin berjuang di bidang konstitusi, tapi kenyataannya banyak yang malah hanyut, ya, malah jadi tanazul, mengorbankan prinsip-prinsip agama, malah mengangkat caleg-caleg yang non-muslim. Wah, ini kan nggak bisa ini dikatakan jihad konstitusi kalau sudah seperti ini. Bagaimana hukum bekerja sebagai distributor atau pemasar produk dari seseorang yang terkena syubhat, di mana sebelumnya dia tolakul ilmi sesuai akidah sunnah? Ya, asalkan produknya produk yang boleh diperjualbelikan secara syar'i, tidak ada masalah. Jangan kan terkena syubhat, produknya orang kafir aja boleh antum jual. Ya. Asalkan syaratnya untuk muamalah dengan orang fasik, dengan orang kafir itu, yang pertama kerjasama, ya, di sini, ya, yang ngatur akad-akadnya itu harus muslim, harus orang yang ngerti aturan Allah Subhanahu wa taala. Jangan muslimnya cuma jadi pemodal, tapi yang lola orang fasik atau bahkan orang kafir. Lah, orang kafir enggak ngerti halal haram. Harus muslim yang ngelola. Jadi bisa mengontrol. Saya tidak akan pakai ini kecuali dalam hal-hal yang diperbolehkan. Syarat yang kedua, adanya kerjasama yang saling menguntungkan ini tidak boleh menjadikan si muslim berwala kepada si kafir ini atau si fasik ini. Kalau dia ini imannya masih iman yang lebih banyak tendensi duniawinya, mending tidak usah kerjasama. Nanti ente kena syubhat. Wah, ternyata enak ya kerjasama sama orang kafir dibandingkan sama tetangga sebelah misalnya. Ini syubhat ini. Dia akan takjub dengan akhlaknya orang kafir. Ini syubhat ini berat ya, masalah akidah ini. Sehingga tidak menutup kemungkinan lambat laun dia akan ikut. Dua syarat ini kalau dipenuhi, monggo. Saya sedang merasa takut dengan hal-hal yang berbau mistis, takut di tempat gelap dan sepi. Seperti sebagian orang yang kadang melihat penampakan makhluk halus kayak gundurwo, kuntilanak itu apa sih? Hah? Saya sering dengar cuman belum paham hakikatnya kuntilanak itu bedanya sama gundurwo di mana? Satu yang jawab, jangan antum butut. Oh, butut. Belum pernah kenalan. Siapa yang kenal? Apa benda itu yang apa itu? Perempuan berbaju putih. Rambutnya panjang itu kuntilanak. Ada call yang lain enggak? Sepakat itu ya kuntilanak. Kalau gendruwo. Oh, jadi cuma yang putih namanya kuntil, yang hitam namanya gendruwo berbulu kayak kera. Oh ya, ini faedah ini. Pocong ya tahu dan lain-lain itu sebenarnya ada tidak Ustaz? Saya merasa takut walaupun saya belum pernah mengalami. Loh. Nah, ini ana tahu sebabnya. Antum dulu penggemar si manis jembatan Ancol. Iya Pak ya. Senangnya kalau film horor belum pernah mengalami hal-hal seperti itu. Cara menyikapinya bagaimana? Ini antum ya terkena syubhat ini betul ini. Cara-cara orang kafir setan tuh nakut-nakuti ya dengan diantaranya dengan media film-film itu. Jadi jadilah orang yang berakal aja lah. Kita dikasih akal sama Allah, manfaatkanlah akal ini. Dilawan. Nabi SAW pernah waktu sholat diganggu sama syaitan, dicekek itu katanya sama Nabi sampai ngiler-ngiler, ya, menetikan air liur dan nempel di tangan Rasul dan terasa dingin. Jadi dilawan. Sahabat lain kalau nggak salah Imam Mujahid atau siapa gitu, Anda pernah baca akarnya. Dia lagi sholat atau Ibnu Abbas ya, saya lupa Ibnu Abbas atau kah muridnya. Dia diganggu oleh syaitan. Kemudian dia ambil tombak dia tikam itu syaitan, dan dia mendengar suara sesuatu yang jatuh, kemudian hilang. Bisa dengan cara dilawan kalau menampakkan diri. Ketika antum merinding atau takut, baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim dan yakin bahwasanya mereka tidak akan bisa mencelakai dengan sendirinya. Kalaupun antum terkena madarat itu biiznillah. Jadi kenapa kok sampai diganggu sama syaitan? Antum hubungannya sama Allah enggak beres. Itu loh. Kalau hubungan antum sama Allah itu beres, tauhid antum beres, setan enggak lari sama antum. Pasti itu. Kalah hebat, kalah hawu. Benar. Kalah hawu. Jin Ifrit itu yang sudah kuatnya kayak gitu itu masih kalah hebatnya sama wa qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitab. Ana atika fi qabla yartadda ilaika tarfu. Manusia itu yang kayak gitu. Di surat An-Naml. Ketika Sulaiman mengatakan sayembara, siapa yang bisa datang ke singgasananya Bilqis sebelum dia datang ke sini? Ifrit pertama kali. Ifrit itu minal jin. Saya bisa bawa singgasananya itu yang besar itu dari negeri Sabak di Yaman sana ke Baitul Maqdis sebelum kamu bangkit meninggalkan majelismu. Alias hari itu juga, mungkin hanya selang beberapa jam saja. Tapi ternyata kalah hebat sama, kalah hawu sama ahli tauhid. Wa qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitab. Maka berkatalah orang manusia yang memiliki ilmu dari kitab Zabur, saya datang kan sebelum kamu berkedip. Hebat. Kalau malah minta tolong sama jin, takut lagi sama jin. Nah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah kan ketemu syaitan mau nyuri kurma dari Baitul Mal itu, ditangkap, dilawan. Intinya mereka itu tidak bisa mengganggu bagi orang-orang yang dilindungi oleh Allah. Makanya kita amalkan sunnah itu. Ya, baca doa-doa qulu a'udzu bikalimatillahit tamma min syarri syaitanin waham wa min kulli 'ainin lamma. Baca doa-doa zikir-zikir pagi sore. Itu kalau diganggu setan itu pasti enggak pernah zikir. Kemenangan. Jadi solusinya antum berbanyak zikrullah, ngaji tauhid terus, perbanyak ibadah, ya. Dan hentikan nonton film-film horor. Setelah bertambahnya iman dan kenal dengan sunnah, mulai sadar dengan fitnah-fitnah. Salah satunya adalah wanita. Tapi saat menyampaikan ke orang tua keinginan untuk menikah, orang tua mengatakan belum waktunya. Yang menikah orang tuanya apa dianya? Sebaliknya saya merasa sudah butuh untuk menikah. Di lain waktu orang tua membahas masalah pernikahan, membahas tentang rezeki atau makan. Lalu saya sampaikan dalil tentang kalau dia miskin Allah yang memberi rezeki, tapi orang tua tetap tidak mengizinkan. Saya minta saran agar tetap berbakti dan tidak durhaka dan agar diizinkan menikah. Nah, kalau agar diizinkan menikah ini saya tidak bisa jamin berserah. Loh iya, no ya. Siapa yang bisa jamin orang tuanya bakal mengizinkan? Tapi antum cukup tahu hukumnya bagaimana. Hukumnya ketaatan kepada orang tua itu selagi tidak berkonsekuensi antum harus maksiat. Maksudnya antum taat, sabar, enggak nikah dulu, kuat apa enggak? Gitu loh. Kalau antum enggak kuat, fitnahnya besar, antum takut berbuat yang haram. Yang haram itu enggak harus zina saja, enggak harus. Seperti misalnya antum ya onani atau apa, karena enggak boleh nikah, karena belum ini, belum itu. Ya antum tidak harus taat sama orang tua. Ya. Karena kalau antum berbuat dosa, yang nanggung dosanya kan antum. Jadi beri penjelasan yang baik, misalnya calon yang mau antum nikah ini juga bukan putri presiden gitu loh. Oh, nyarinya putri presiden atau putri pejabat. Pekerjaan antum mahasiswa. Master berapa? Master 1. Fakultasnya apa? Apa misalnya? Fakultas yang susah cari kerja gitu umpamanya ya. Ya ini namanya enggak sembotol gitu. Ya harusnya dia mengimbangi lah kondisi dia ini dengan tuntutan hidup nanti setelah menikah gitu. Misalnya cari istri yang istrinya ini sudah yang kaya. Kaya ini nafkahnya beda loh. Kalau hah? Kaya tauhid. Iya cara tahunya kaya tauhid. Ya artinya status sosial istrinya ini relatif bisa mengimbangi status sosial dia. Sama-sama lah orang. Ya kalau pas-pasan sama pas-pasan kan tuntutannya gak seperti kalau orang berada. Gitu kan. Bisa kolaah, wanita solehah yang memahami, yang mengetahui bahwa tujuan pernikahan itu hanya bukan semata-mata dunia, tapi ada unsur ibadah di sana, bagaimana bisa menjaga diri, dan seterusnya. Lebih baik lagi kalau memang argumentasinya orang tua itu bisa dipatahkan dengan bukti nyata. Nah, caranya ya, monggo dipikirkan bagaimana caranya. Bagaimana mengenai satu orang muslim yang ikut iuran uang untuk beli sapi di antara orang-orang muslim untuk hewan kurban? Ya, dilihat dari dapat tidaknya pahala jelas, namun tidak dapat pahala apa. Tapi kalau yang ditanyakan hewan kurban yang kalau yang ditanyakan sah apa enggak kurbannya yang lain-lainnya ini masing-masing dengan niatnya. Kalau jumlahnya memang maksimal 7, kalau itu patungan ya, untuk beli sapi dengan sapi yang sudah memenuhi syarat jumlahnya itu tidak lebih dari 7, ya. Maka yang masing-masing dengan niatnya sendiri-sendiri. Ya, kalau dia yang lain yang muslimin ini ikhlas, maka keberadaan non-muslimin ini insya Allah tidak mempengaruhi keabsahan niat masing-masing. Hewan kurban yang dibeli dari uang riba, bagaimana penjelasannya dan bolehkah? Inna Allaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Uang riba itu haram dan tidak ada pahalanya kalau dijadikan hewan kurban, yaitu bid'ah. Jadi hewan kurban kok jadi uang riba, sudah dosa bid'ah pula. Tidak boleh, hukumnya tidak boleh. Uang riba itu di bahkan kalau untuk dimakan maka bolehnya hanya dalam kondisi darurat, kan korban bakalnya dimakan ya toh, maka hanya dibolehkan dalam kondisi darurat untuk dimakan ya, dilupakan makanan. Kalau untuk dipakai itu masih agak longgar, tapi kalau untuk dimakan maka barang haram, baik haram zatnya maupun haram cara mendapatkannya, itu hanya boleh ketika dalam kondisi darurat, tidak ada pilihan lain. Kalau tidak dimakan, mati dia. Atau jatuh sakit yang cukup parah. Selain itu tidak boleh dimakan. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.